Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu mutasaddin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita limpahan nikmat dan karunia sehingga kita bisa berjumpa kembali di majlis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjumpaan kita kali ini membawa manfaat dan barakah. Ikhwan fillah a'azzakumullah, pada pertemuan kali ini akan kita lanjutkan kajian kitab Jami' min Bulughil Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Qala rahimahullah wa an Amr ibn Shu'aib, dari Amr ibn Shu'aib, an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya, radhiyallahu anhum, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua. Qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, kul, makanlah, washrab, dan minumlah, walbas, dan pakailah baju, watasaddaq, dan bersedekahlah. Fi ghairi sarafin, tanpa berlebih-lebihan. Wala makhilatin, dan tanpa ada unsur ujub dan sombong. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Ahmad dan Imam Ahmad wa allaqahu al-Bukhari, dan al-Imam al-Bukhari meriwayatkan hadis ini secara muallaq, yakni tanpa sanad. Hadis ini ikhwan abidina azakumullah sahih, disahkan oleh Al-Hakim dan juga Al-Hafidh Ibn Hajar Asqalani rahimah ta'ala. Berkata Al-Mundiri rahimahullah, rawatuhu thiqat, rawi-rawinya terpercaya, muhtajun bihim fis sahih, mereka dipakai hujjah dalam kitab-kitab sahih. Nah, di dalam hadis yang mulia ini ikhwanu fillah azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kita dua prinsip jika dua prinsip ini dilakukan maka kita akan mendapatkan kesenangan dunia dan juga pahala yang besar di akhirat nanti. Prinsip yang pertama ialah ghairu saf, prinsip tidak berlebih-lebihan. Nah, sa'af disebutkan oleh Al-Aini rahimahullah, sa'af syai' fima yambari za'idan. Sa'af itu adalah mengeluarkan sesuatu yang sebetulnya layak tapi terlalu berlebih-lebihan, atau melakukan sesuatu yang sebetulnya layak enggak masalah tapi dia melakukannya secara main berlebih-lebihan. Misalkan makan. Nah, sesuatu yang apa ini? Tidak masalah, boleh. Tapi dia makan dengan cara yang berlebih-lebihan. Kekuatannya cuma 2 piring, tapi dia makan 5 piring sekaligus. Namanya sa'af. Asalnya boleh, tapi kemudian dia lakukan secara apa ini? Berlebih-lebihan. Jadi prinsip yang pertama, ghairu saraf, tidak berlebih-lebihan di sini berlaku baik dalam perkara-perkara yang mubah maupun dalam perkara-perkara ketaatan. Perkara-perkara yang mubah contohnya ialah makan. Makan ikhwan fillah azakumullah hendaknya secukupnya sesuai dengan kebutuhan dan porsi, tidak berlebih-lebihan seperti yang saya contohkan tadi itu. Dia sebetulnya hanya mampu makan 2 piring maksimal sekaligus ya, tapi kemudian karena melihat hidangannya cukup banyak dan enak-enak, akhirnya dia makannya sampai apa ini? 5 piring sekaligus sampai muntah. Namanya apa ini? Berlebih-lebihan. Tidak boleh. Termasuk dalam perkara yang mubah ialah minum. Minum sekali minum 3 gelas, tapi dia Kemudian minumnya sekali minum 10 gelas sampai perutnya kembung mual, ya, muntah juga. Ini juga dilarang karena sudah melampaui batas berlebihan. Termasuk yang mubah ialah berpakaian. Tak boleh memakai pakaian apapun yang halal, yang mubah. Tapi jangan sampai kemudian berlebih-lebihan dalam masalah pakaian. Harga 250 ribu sudah cukup bagus, ya. Nah, gak usah kemudian kita beli satu baju harganya 250 juta. Antara lebih-lebihan. Itu gak boleh dalam Islam. Ada pun contoh perkara dunia agama yang juga tidak boleh berlebih-lebihan. Ini contohnya ialah sedekah. Nah, sedekah kenapa enggak boleh berlebih-lebihan? Semakin banyak semakin baik. Barakallahu. Nah, sedekah yang dianggap berlebih-lebihan di sini ialah dia mengeluarkan sedekah melebihi kapasitas kemampuannya sampai utang-utang. Dia punya uang 100 ribu, enggak punya uang yang lain, tapi dia berani bilang sama panitia pembangunan apa masjid atau pondok pesantren atau apa, saya siap 1 juta. Nah, tapi ternyata dia hutang sana, hutang sini. Dalam keadaan tidak ada pandangan untuk melunasinya. Hanya semangat, semakin banyak sedekah semakin baik. Padahal kemampuannya cuma berapa? 100 ribu. Ini enggak boleh. Nah, contoh dalam ibadah yang lain, sholat sudah diajarkan sholat fardu itu 5 waktu. Tapi dia kemudian menyajarkan sholat fardu itu menjadi 7 waktu. Nah, kan nggak boleh dalam masalah agama berlebihan semacam itu. Nah, ini bisa menjurus kepada perbuatan bid'ah. Mungkar, bid'ah yang mungkar. Kemudian prinsip yang kedua, ghairu makhilah, tidak ujub dan tidak sombong. Makhilah al-khuyala wat-takabbur wal-ujbu. Makhilah itu sombong dan membanggakan diri atau ujub. Sombong dan membanggakan diri ini dilarang, baik dalam urusan-urusan yang mubah maupun urusan-urusan agama. Dalam hal ini dicontohkan urusan yang mubah ialah urusan makan. Nah, pada orang yang makan sambil ujub sambil sombong, kita perlu tahu definisi sombong. Sombong itu ialah batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Menolak kebenaran saja sombong, meremehkan orang lain saja juga apa ini? Sombong. Apalagi menolak kebenaran ditambah dengan meremehkan orang lain, tambah sombong lagi. Makan dengan kesombongan dan ujub itu gak boleh. Nah, seperti kalau ada orang dia masak soto, ya. Tanya sama temannya, kamu lagi masak apa? Ah, tempe goreng sama tahu goreng. Itu makanan orang bagus, tak layak dimakan itu. Kan meremehkan. Namanya apa ini? Sombong. Ya. Dalam masalah makan. Termasuk misalkan dia mampu makan, sekali makan 2 piring. Nah, temannya makannya cuma 1/2 piring, udah ngos-ngosan. Katanya kamu itu bukan laki-laki sejati. Makan cuma 1/2 piring. Diremehkan. Dalam masalah apa ini? Makan. Gak boleh. Termasuk dalam masalah minum juga demikian. Barakallahu fikum. Yang meremehkan orang lain dalam masalah minum, juga meremehkan orang dalam masalah makan, apa namanya, pakaian, juga enggak boleh. Namanya makhilah. Prinsipnya Nabi SAW, ghairu makhilah, tidak sombong dan ujub. Termasuk dalam perkara-perkara agama, masalah-masalah ibadah juga demikian. Enggak boleh sombong. Dicontohkan dalam hadis ini, masalah sedekah. Dia sedekahnya 10 juta. Tanya ke temannya, kamu kemarin infaknya berapa? 10 ribu. Infak 10 ribu. Nah, untuk pamen saja. Mendekat usah, malu-maluin aja 10 ribu. Nah, ya kan? Dilecehkan. Dihina, diremehkan. Dia juga sombong. Kalau aku sedekah, sekali sedekah 100 juta. Ujub. Amir. Semuanya dilarang dalam Islam. Termasuk menyombongkan diri dalam masalah ibadah-ibadah yang lain. Masalah puasa, masalah sholat, masalah zakat, masalah haji, masalah umrah dan lain-lain, ya. Umrah misalkan dia sudah umrah 10 kali. Saya sudah 10 kali umrah, sudah pengalaman sana, kamu enggak pernah umrah, ya. Nah, dilecehkan, ya. Saya sudah haji 3 kali. Kamu kapan hajinya? Enggak haji-haji. Itu diremehkan, ya. Nah, itu enggak boleh. Itulah sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul makanlah, washrab dan minumlah, walbas dan pakailah baju, watasaddaq dan sedekahlah fi ghairi sarafin." Tapi jangan berlebih-lebihan. Wala makhilatin dan jangan apa ini? Ujub dan sombong. Kalau 2 prinsip ini diamalkan, tidak berlebihan, tidak ujub dan sombong, maka dia akan mendapatkan kesenangan dunia. Makannya nyaman, minumnya nyaman, pakaiannya nyaman, ya. Dan juga kebaikan akhirat. Orang yang tidak berlebihan dan tidak sombong itu akan mendapatkan kebaikan di akhirat nanti, yang kenikmatannya tidak bisa kita bandingkan dengan kenikmatan dunia. Taib barakafikum. Berkata Al-Syaikh Abdul Latif Al-Baghdadi. Al-Syaikh Abdul Latif Al-Baghdadi. هذا الحديث جامع لفضائل تدبير الإنسان نفسه. Hadis ini mencakup keutamaan manusia yang bisa mengatur dirinya sendiri. Wafihi tadbiru masalihin nafsi wal jasad fi dunya wal akhirah. Hadis ini mengatur kemaslahatan di manusia dan tubuhnya di dunia dan di akhirat. Fa inna sarafa madarran atau mudirran bil jasad wa mudirran bil ma'isyah wa yu'addi ila al itlaf fa yadur bin nafsi id kanat tabi'atan lil jasad fi akthar al ahwal. Berlebih-lebihan itu bisa membahayakan tubuh, bisa membahayakan ma'isyah orang itu, bahkan bisa menyebabkan ludesnya harta seseorang sehingga membahayakan dirinya. Nah, tanah berlebihan itu selalu terkait dengan tubuh pada kebanyakan keadaan. Wal makhilah tadur bin nafsi haitu taksibwa al ujub wa tadur bil akhirah haitu taksubul ithma wa bid dunya haitu taksubul maqta minan nas. Kesombongan dan ujub membahayakan diri manusia karena bisa menimbulkan ujub, dan membahayakan akhiratnya karena bisa menyebabkan dosa, dan membahayakan dunianya karena dibenci oleh manusia. Jadi ikhwan abidina azakumullah, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syaikh Abdul Latif Al-Baghdadi tentang hadis ini, bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita untuk mengatur diri kita sendiri agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Jangan berlebih-lebihan, karena berlebih-lebihan itu bisa membahayakan apa ini? Jasad kita. Makan terlalu berlebihan juga apa ini? Bikin sakit. Nah, bisa membahayakan ma'isyah kita. Di pengeluaran kita jadi apa ini? Boros, membengkak. Bahkan bisa membuat ludes harta kita. Ini orang terlalu boros dalam belanjaannya, habis. Gak imbang antara pemasukan dan pengeluaran. Nah, sedangkan sombong ini juga membahayakan diri seseorang karena membahayakan akhiratnya dengan sebab dosa, dan membahayakan dunianya karena orang yang sombong itu biasanya dibenci sama apa ini? Orang lain atau masyarakat. Nah, sehingga sebagaimana yang telah disebut tadi, di antara prinsip yang diajarkan oleh Nabi SAW ialah dua prinsip tadi: ghairu sa'af, tidak berlebihan, dan ghairu makhilah, tidak sombong dan ujub. Barakallahu. Nah, selanjutnya qala rahmat ta'ala babul bir wassilah, bab tentang perbuatan baik dan silaturahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah taala meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beliau bersabda, man ahabba, barang siapa yang menginginkan atau menyukai, ayyub satolahu fi rizkihi, diluaskan rezekinya, wa ayyun sa'a fi atharihi, dan ditunda ajalnya atau ditunda umurnya, yakni dipanjangkan umurnya. Akhtarihi di sini ajal. Falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung silaturahim. Akhrajahu al-Bukhari, hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari. Nah, taibakufikum. Dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah, kita bisa mengambil banyak pelajaran, khususnya terkait dengan silaturahmi dan keutamaannya. Yang pertama tentang ar-rahim. Rahim itu siapa? Ikhtalaf al-ulama fi ar-rahim atau fi ar-rahmi, boleh ar-rahmi, boleh ar-rahim. Para ulama berbeda pendapat tentang makna rahim atau rahim. Faqilah, ada yang berpendapat kullu dhi rahimin mahram. Rahim di sini adalah setiap keluarga yang masih mahram dengan kita. Ya, bapak ibu kita, istri, anak-anak kita, saudara-saudara kita, baik yang sekandung, sebapak, seibu, ya, paman dari pihak bapak, paman dari pihak ibu, nah, bibik dari pihak bapak, bibik dari pihak ibu, nah, masih mahram dengan kita. Atau keponakan-keponakan kita, itu anaknya saudara-saudara kita tadi itu, ya, itu mahram kita. Ini semuanya termasuk rahim atau ar-rahim. Wakilah, ada yang berpendapat kullu warithin. Ar-rahmu atau rahim itu ialah setiap ahli waris. Nah, ini kalau kita belajar ilmu faraid itu akan tahu daftar ahli waris laki-laki dan daftar ahli waris apa ini? Perempuan. Ya. Taib, ada abun, ada ummun, ya, ada ibnun, ada zauj, ada zaujah. Ya, ada akhun syaqiq, ada akhun li ab, akhun li ukhtun syaqiqah, ukhtun li ab, ukhtun li ammun syaqiq, ammun li ab, ammun li nah. Dan seterusnya banyak. Itu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Mereka-mereka ini disebut dengan ar-rahmu atau ar-rahim. Wakilah, ada juga yang berpendapat huwa al-qarib sawa'un kana mahraman au ghairahu. Ar-rahmu atau ar-rahim itu adalah semua family kita, semua kerabat kita, baik yang mahram dengan kita atau tidak. Nah, ini pendapat yang terakhir ini, pendapat yang dipilih oleh kebanyakan ulama. Nah, semua yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita, baik itu mahram kita ataupun tidak, disebut ar-rahmu atau ar-rahim. Namun semakin dekat nasabnya dengan kita, semakin mahram dengan kita, semakin berhak untuk diperlakukan dengan baik. Nah, lebih layak untuk diberi hak silaturahmi. Nah, contohnya yang tidak mahram kita siapa? Yang tidak mahram kita, ya sepupu-sepupu kita. Itu kan bukan mahram ya. Nah, tapi kan masih ada hubungan apa ini? Kekerabatan sama kita. Masuk silaturahmi ya. Nah, termasuk yang bukan mahram kita yang lain selain sepupu. Ipar-ipar kita, saudara ipar itu bukan mahram ya. Kita tetap silaturahmi dengan mereka. Dan lain. Kemudian ikhwan fillah a'azzakumullah, yang kedua, setelah kita mengetahui makna ar-rahmu atau ar-rahim, maka kita harus mengetahui makna silaturahmi atau silaturahim. Apa yang dimaksud dengan silaturahmi atau silaturahim? Wasilaturahim kinayatun anil ihsani ilal akrabin min dawin nasab wal ashar wa tafaddul alaihim wa rifqi bihim. Silaturahim atau silaturahmi itu adalah istilah berbuat baik kepada sanak kerabat yang masih memiliki hubungan nasab dengan kita atau memiliki hubungan musyahara. Musyahara itu hubungan dengan sebab akad nikah. Nah, mengutamakan mereka dan bersikap lemah lembut kepada mereka. Baik. Jadi intinya silaturahmi atau silaturahim itu adalah berbuat baik kepada siapa? Orang-orang yang masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Baik yang senasab dengan kita atau yang memiliki hubungan apa ini? Musyahara. Pernikahan, ya. Tambah lagi hubungan sesama susuan atau raudhah. Ini sebagaimana definisi tadi itu. Di antara para ulama ada yang berpendapat ar-rahim atau ar-rahmi itu ialah setiap keluarga yang mahram dengan kita. Nah, mahram kita itu ada tiga kelompok. Kelompok yang pertama ialah bin nasab, dengan sebab nasab ada hubungan darah dengan kita. Siapa mereka? Contohnya ialah bapak kita, ibu kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita. Nah, namanya apa ini? Hubungan nasab. Yang kedua, bil musyahara, mahram dengan sebab akad nikah. Yang asalnya bukan mahram, setelah melakukan akad nikah menjadi apa ini? Mahram kita. Siapa itu? Ya, istri kita. Asalnya bukan siapa-siapa kita terus kita nikahi, udah menjadi apa ini? Mahram kita. Terus contoh yang lain siapa? Ibu mertua kita. Ya. Kita akad nikah dengan putrinya menyebabkan kita mahram dengan istri kita tadi, ternyata merembet mahramnya itu. Ya. Ibu mertua kita jadi mahram kita yang asalnya bukan apa-apa kita. ibu mertua, kemudian ibunya, ibu mertua, terus atas. Nah. Namanya bil musohara. Termasuk mahram kita adalah robibah. Robibah itu adalah anak-anak bawaan istri. Maksudnya kita menikah dengan janda beranak. Kita menikah dengan apa ini? Janda beranak. Janda beranak. Maka anak-anak istri kita yang janda tadi itu namanya apa ini? Robibah. Robibah ini bisa jadi mahram kita dengan sebab kita menikahi ibu mereka. Namun harus ada syarat yang kedua. Di samping akad nikah dengan ibu mereka, syarat yang kedua ialah kita telah berhubungan intim dengan istri janda kita tadi. Kalau belum, belum. Ya, ingat ya, syaratnya itu. Sampai sudah akad nikah dengan ibu mereka, kita juga sudah apa ini? Telah berhubungan intim dengan istri kita yang janda. Walaupun sekali. Kalau belum, maka robibah itu masih belum mahram kita. Paham ya? Kalau belum, terus kemudian kita mencerai ibu mereka, kemudian kita tertarik dengan anaknya, gak apa-apa. Tapi kalau sudah melakukan hubungan intim, ya, kemudian kita cerai, maka istri janda yang kita cerai itu kemudian jadi mantan istri kita, sudah bukan mahram kita. Tapi robibahnya itu masih mahram kita. Gak boleh kita nikah. Penting, soalnya masalah mahram ini banyak yang gak paham. Ya, yang mahram dinikah, yang gak mahram kayaknya mahram gitu ya. Nah, maksudnya kayaknya mahram itu ya muamalahnya seperti mahram kita. Nah, padahal bukan mahramnya. Nah, ini masyarakat banyak yang belum paham masalah mahram. Jadi kemahraman dengan sebab musyawarah istri kita, ya, ibu mertua kita, kemudian apa ini? Robibah, itu anak bawaan istri. Dengan syarat kita telah berhubungan intim dengan apa ini? Ibunya, walaupun sekali. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kemahraman dengan sebab birradha, dengan sebab susuan. Biasanya bukan apa-apa kita, tapi ternyata kita nyusu kepada seorang wanita yang melayani jasa itu karena ibu kita gak keluar asinya misalnya, ya. Susukan kepada seorang wanita yang mana kita nyusu tadi itu umurnya kurang dari apa ini? 2 tahun. Nah, 2 tahun ke bawah. Bukan 2 tahun ke atas. 2 tahun ke bawah. Dan kita telah menyusu dengan puas. Ya. Maka ibu yang menyusui kita tadi itu, atau wanita yang menyusui kita tadi itu namanya ibu susuan, menjadi mahram bagi kita. Termasuk anaknya ibu tadi menjadi saudara sesusuan dengan kita. Mahram juga sama kita. Termasuk suaminya perempuan yang kita nyusu kepadanya tadi jadi mahram dengan apa ini? Kita. Nah, semuanya ini barakallahu fikum layak mendapatkan apa ini? hak silaturahmi. Kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada mereka-mereka itu. Lebih baik daripada kerabat kita yang bukan mahram kita. Tapi masuk juga keutamaannya, ya. Walaupun bukan mahram kita. Kemudian yang ketiga, wasilatul rahmi takunu bi silati dawil qurba wa qad yakunu bil mal wa bil khidmati wa bi ziyarah wa nahwiha. Nah, silaturahmi itu ikhwan amitin a'azakumullah bisa dilakukan dengan cara bil mal, dengan harta. Apa maksudnya itu silaturahmi dengan harta itu? Ya, kita membantu kerabat kita tadi itu dengan apa ini? Uang, atau membantu secara finansial. Dibantu biaya rumah sakitnya, ketika sakit. Dibantu biaya pendidikannya, anak-anak saudara-saudara kita. Ya, dibantu. Nah, sehari-harinya saudara-saudara kita yang miskin, ya. Nah, finansial. Baik. Atau ya dikasih hadiah uang. Kalau ketemu, misalkan ketemu siapa ini? Keponakan gitu, sini-sini kasih uang, silaturahmi, ya. Nah, atau ketemu budi, bule, kasih uang, gitu. Kakek, nenek, atau ibu, bapak, nah, ya, kalau kita punya uang banyak, punya pekerjaan yang mapan, nah, kalau silaturahmi ke orang tua, jangan lupa. Kita silaturahmi apa ini? Bil mal. Dengan apa ini? Uang. Yang kedua, bil khidmah. Silaturahmi dengan cara membantu secara tenaga. Misalkan saudara kita punya hajatan, ya. Nah, ada acara makan-makan undang-undang tetangga, ya. Nah, kita datang membantu. Nah, ikut apa ini? Masakan, apalagi kalau kita jago masak, ya. Bil khidmah, atau natakan ruangannya, nata kursinya, atau beres-beresnya. Namanya bil khidmah. Kemudian yang ketiga, biziarah. Silaturahmi itu juga bisa dengan cara saling mengunjungi. Kita saling mengunjungi dengan sanak kerabat kita, ya. Kunjung sama bawaan apa gitu, ya. Nah, jangan cuma kunjung sama teman dan sahabatnya saja, ya. Kebari sama sahabatnya, terus tapi sama karena sanak kerabatnya padahal deket juga, ya, enggak pernah dikunjungi, enggak pernah disapa, ini salah, ya. Nah, harus lebih banyak berkunjung ke sanak famili, namanya silaturahmi. Wa nahwiha, atau yang semisal itu. Para ulama menyatakan wa aqalluha minimal silaturahmi ialah ilqa'us salam. Wa aqalluha ilqa'us salam. Minimal silaturahmi itu ialah menyampaikan salam. Ketemu sama familinya, assalamualaikum, itu sudah silaturahmi. Atau titip salam. Kalau kita enggak sempat ke rumahnya, ya, ada orang yang mau ke rumah famili kita, tolong sampaikan salam saya ke paman, ya. Saya belum sempat ke sana. Baik, ini namanya cara silaturahmi. Yang keempat, dalam hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyun sa'afi atharihi fal yasil rahimah. Barang siapa yang menyukai untuk dilapangkan rezekinya dan ditunda ajalnya yang diperpanjang umurnya, maka hendaklah dia menyambung silaturahminya. Taib barakfikum. Keutamaan silaturahmi itu diantaranya yang pertama, silaturahmi sababun qawiyun ja'alahu wahu fi si'ati rizqil wasil. Silaturahmi ini menjadi sebab yang sangat kuat Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezeki orang yang bersilaturahmi. Nah, jadi kalau rajin silaturahmi lillahi taala, bukan pencitraan, bukan cari muka, tapi lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah ta'ala, maka Allah akan melapangkan rezeki kita. Nah, kalau ada yang bertanya, bukankah rezeki itu sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Sudah itu jatahnya. Apapun yang kita lakukan. Nah, barakallahu taib. Memang benar. Kita meyakini bahwasanya rezeki kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga meyakini bahwa silaturahmi itu juga bisa menambah rezeki. Bagaimana cara mengkompromikannya? Jawabnya, Allah Subhanahu wa taala menakdirkan barang siapa yang silaturahmi, maka rezekinya akan bertambah sekian, dan yang tidak silaturahmi rezekinya ya sekian. Nah, begitu. Dan Allah mudahkan hambanya untuk melakukan apa yang Allah takdirkan. Kalau mengendaki dia ditakdirkan rezekinya tambah, maka dimudahkan dia untuk melakukan apa ini? Silaturahmi. Kalau mengendaki orang ini rezekinya sampai di situ, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mawani, penghalang-penghalang orang itu sehingga dia tidak silaturahmi. Jadi kalau seandainya kita ketika silaturahmi gampang ya, enggak ada hambatan, kemudian kok ringan, mudah begitu. Satu hari bisa silaturahmi ke bapak keluarga gitu ya, kesana kemari silaturahmi itu. Syukurilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita mendapatkan apa ini? Tambahan rezeki karena diberi kemudahan untuk silaturahmi. Nah. Penghasilan semakin berkurang, ya kan? Nah. Usaha semakin lesu. Pemasukan semakin kurang. Sementara pengeluaran semakin membengkak. Jangan putus asa. Berusahalah dengan cara yang lain selain kerja. Bekerja ya, tapi dengan cara yang lain. Apa itu? Silaturahmi. Tapi harus lillahi ta'ala. Ikhlas karena Allah SWT. Nah. Tapi kalau seandainya kita ini kok sepertinya sok sibuk, sepertinya gak punya waktu sama sekali untuk suatu romik sana kemari, maka hendaknya kita muhasabah. Kita introspeksi diri. Jangan-jangan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak termasuk orang yang pandai silaturahmi, sehingga rezekinya sampai di sini, ya. Nah, berusaha berdoa supaya diberi kemudahan untuk bisa apa ini? Silaturahmi. Ada orang ya kerjanya itu apa? Ya pengacara tadi itu, pengangguran tapi banyak acara. Nah, sok sibuk. Aduh, pamanmu sakit. Aduh, enggak sempat aku, ya. Nah, padahal rumahnya sekilo gitu aja, ya. Sibuk, belum ini, belum itu. Seolah-olah itu dia itu kayaknya orang yang paling sibuk sedunia. Nah, enggak sempat untuk silaturahmi ke family-familinya. Nah, kalau sudah semacam itu harus waspada. Jangan-jangan memang Allah menakdirkan kita rezekinya sampai di situ, karena tidak diberi kemudahan untuk apa ini? Silaturahmi. Kita berdoa agar Allah memberi kemudahan kepada kita untuk apa ini? Silaturahmi. Ini keutamaan yang pertama. Bisa apa ini? Melapangkan rezeki. Keutamaan yang kedua ialah wa barakah fi atharihi wa tuli an umrihi. Silaturahmi itu menyebabkan barokah dan panjang umur. Sama seperti tadi, umur atau ajal seseorang itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa dimajukan, tidak bisa apa ini, ditunda. Tapi kita juga harus yakin bahwasanya dengan silaturahmi umurnya dan ajalnya manusia itu ditunda, umurnya jadi panjang. Sepanjang berapa tahun itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa kemudian apa ini menetapkannya sendiri. Lalu bagaimana dengan keyakinan tadi bahwasanya ajal dan umur manusia itu sudah ditakdirkan, enggak bisa dimajukan, enggak bisa ditunda. Sedangkan ini kalau satu rahmi umurnya diperpanjang, ajalnya ditunda. Jawabannya sama. Allah telah menakdirkan siapa saja yang Allah takdirkan silaturahmi, maka umur dan ajalnya sekian. Kalau enggak silaturahmi, maka umur dan ajalnya cuma sekian. Dan Allah mudahkan hambanya untuk melakukan apa yang Allah takdirkan. Maka silaturahmilah. Semoga umur kita baik, bertambah dan barokah. Berkata Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullah ketika menjelaskan hadis ini, Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahmatullah, fihi hathun ala silaturahim. Hadis ini terdapat anjuran untuk silaturahim. Wabayanun annaha kama hiya mujibatun liridallahi ta'ala fa innaha mujibatun aydan lithawabil ajil bi khusuri ahabbil umuri ilal abdi. Hadis ini juga menjelaskan bahwa silaturahmi itu menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga menyebabkan seorang hamba mendapatkan balasan di dunia dengan sesuatu yang ia cintai. Apa itu yang paling ia sukai dari balasan di dunia? wa annaha sababun libasti rizkihi wa tawsi'ihi. Silaturahmi itu menjadi sebab rezekinya dibentangkan dan diluaskan. Wa sababun litulil umri, dan menjadi sebab panjangnya umur. Wa dzalika ala haqiqatihi, dan itu dimaknai apa adanya. Rezekinya ditambah, umurnya baik, diperpanjang. Dimaknai apa adanya. Namanya ala haqiqatihi. Nah, jadi yang dimaksud ala haqiqatihi di sini dengan rincian yang panjang tadi itu, kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan orang ini rajin silaturahmi, maka Allah takdirkan rezekinya sekian, umurnya sekian. Tapi kalau Allah takdirkan orang ini tidak pandai silaturahmi, maka rezekinya hanya sekian. Kemudian umurnya juga lebih pendek dari yang silaturahmi tadi. Barakallahu. Nah, jadi ikhwan fillah jazakumullah, ada juga sebagian ulama yang menjelaskan bahwa bertambahnya rezeki dan umur bagi orang yang silaturahmi itu maksudnya ialah barokah rezekinya dan barokah umurnya. Rezekinya tetap, tapi sepertinya enggak habis-habis karena barokah. Umurnya ya tetap segitu, tapi barokah sepertinya apa ini? Lama sekali hidup ini, ya. Nah, manfaat barokah umurnya, ya. Nah, sebagaimana para ulama salafus salih yang telah mendahului kita, ya, mereka itu mampu menghasilkan karya ilmiah yang begitu banyaknya. Nah, padahal ketika kita membaca biografinya, meninggal dunia usia 50 tahun, 55 tahun, ya. Nah, kita sampai sekarang karyanya itu apa? Nulis saja satu kitab aja, ya, enggak selesai. Nah, itu namanya barokah ben umurnya, barokah waktunya. Baik. Lalu mana yang benar? Nah, dua-duanya bisa dipakai. Jadi orang yang rajin silaturahmi, maka rezekinya barokah dan bertambah. Umurnya begitu juga, bertambah dan barokah. Sehingga dengan mempelajari hadis ini kita mengetahui bahwa silaturahmi itu tidak ada ruginya. Semuanya apa ini? Menguntungkan. Kalau memang sesuatu itu menguntungkan dan tidak ada ruginya, maka hendaknya kita apa ini? Semangat untuk mengamalkannya. Walaupun kita bawa sesuatu untuk bawaan, ya, kan mengeluarkan uang, namun akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala lebih banyak daripada itu. Nah, jadi silaturahmi itu tidak ada ruginya, benar-benar menguntungkan. Baik. Kemudian di antara faedah hadis ini, terdapat faedah meyakini bahwasanya yang mengatur rezeki dan mengatur umur manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang meminta rezeki kepada selain Allah atau meminta panjang umur kepada selain Allah, maka dia telah melakukan apa ini? Asyirkul akbar, syirik besar. Karena hanya Allah yang mampu memberi rezeki kita. Hanya Allah yang mampu memperpanjang umur kita. Maka wajib meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tidak kepada yang lain. Maka para siapa yang meminta dan memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk meminta rezekinya atau panjang umurnya, maka dia telah melakukan asyirkul akbar, syirik besar, wa'iyadzu billah. Nah, insyaallah kita lanjutkan ba'dal maghrib barakallahu tentang silaturahmi yang masih belum tuntas ya. Insyaallah akan kita tuntaskan pembahasan masalah silaturahmi pada kesempatan nanti setelah salat maghrib insyaallah taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Barakallahu.